Segenap keluarga besar Radio Suara Pasisir Kidul mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Radio Suara Pasisir Kidul, media silaturahim menjalin ukhuwah.